Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-98 sampai 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'idha qara'tal Qur'ana. Dan jika engkau membaca Al-Qur'an, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan tidak memiliki kekuatan untuk menggoda orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb mereka. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuatan setan itu hanya mampu menggoda orang-orang yang menjadikannya sebagai teman dan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibnu Nashir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirih. Ai faida artal qira'ata li kitabillah alladhi wa asraful kutubi wa ajaluha wa fi salahul qulubi wal ulum al kathiratu wa inna syaitana akhrasu ma yakunu alal abdi inda syuru'ihi fil umuri al-fadilati fayas'a fi sarfihi an maqasidiha wa ma'aniha. Artinya, jika engkau ingin membaca kitab Allah yang merupakan kitab yang paling mulia, di dalamnya terdapat perkara yang bisa memperbaiki hati. Terdapat banyak ilmu. Maka sesungguhnya syaitan paling semangat untuk menggoda hamba ketika memulai melakukan perkara-perkara yang utama. Syaitan berusaha memalingkan hamba itu dari tujuan perkara yang utama itu dan makna yang terdapat dalam perkara yang utama tadi. Fattariku ilas salamati min syarihi al-iltija'u ilallahi wal-isti'adatu bihi min syarihi. Maka jalan agar selamat dari kejahatan syaitan ialah berlindung kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan syaitan. Fayaqulul qari'u a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mutatabbiran bima'naha. Mu'tamidan biqalbihi 'alallahi fi sarfihi anhu. Mujtahidan fi daf'i wasawisihi wa afkarihi ardiati. Mujtahidan al-sababil aqwa fi daf'ihi wa huwa at-tahalli bi khilyatil imani wa tawakkuli. Orang yang akan membaca Al-Quran hendaknya mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dengan mentadaburi maknanya, dengan menyandarkan hatinya kepada Allah agar tidak berpaling darinya, bersungguh-sungguh untuk melawan was-was dan pikiran-pikiran yang rendah, bersungguh-sungguh untuk menempuh sebab yang terkuat untuk menangkal was-was itu, yakni dengan menghiasi dirinya dengan perhiasan iman dan tawakal. Fa inna syaitana laisa lahu sultanun ay tasallutun alalladzina amanu wa ala rabbihim wahdahu la syarika lahu yatawakkaluna. Fayadfa'u Allahu 'anil mu'minina al-mutawakkilina 'alayhi syarra syaitani wa la yabqa lahu 'alayhim sabilun. Karena sesungguhnya syaitan tidak memiliki kekuatan untuk menggoda orang-orang yang beriman dan hanya kepada Rabb mereka saja, tidak ada sekutu baginya. Mereka bertawakal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menolak kejahatan syaitan dari orang-orang yang beriman dan bertawakal kepadanya. Maka tidak tersisa jalan bagi syaitan untuk mampu menggoda mereka. Wa innama sultanuhu ay tasallutuhu alalladzina yatawallawnahu ay yaj'alunahu lahum waliya wadhalika bitahallihim an wilayatillahi wa dukhulihim fi ta'ati syaitani wa nadhimamihim li hizbihi fahum alladhina ja'alu lahu wilayatan ala anfusihim fa'azzahum ilal ma'asi azza wa qadahum ilal nari qawda. Sesungguhnya kekuatan setan itu ialah menggoda orang-orang yang menjadikannya sebagai wali dengan cara berusaha agar mereka meninggalkan berwala kepada Allah dan mereka masuk ke dalam ketaatan terhadap setan dan bergabung dengan kelompoknya setan. Mereka itu ialah orang-orang yang menjadikan setan sebagai teman atau sebagai pembela untuk diri mereka. Maka setan pun berhasil membujuk mereka dengan bujukan yang mantap untuk berbuat maksiat dan menuntun mereka dengan mantap menuju neraka. Wallahu ta'ala bissawab. Nah, setelah kita membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat 98 sampai 100 dan juga penjelasan yang disampaikan oleh As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahu ta'ala, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. As-syaitanu sa'in. As-syaitanu sa'in. Pakai ain. Sa'in. Fi ilqa'il waswasati. Fi ilqa'il waswasati fil qalbi. Hatta fi haqqil anbiya'i. Asyaitanu sa'in fi ilqa'il waswasati fil qalbi hatta fi haqqil anbiya'i. Syaitan itu selalu berusaha untuk melemparkan was-was dalam hati bahkan berani juga melakukannya terhadap haknya para nabi. Nah, jadi was-was yang dilontarkan oleh syaitan, yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hati hamba, itu tidak hanya untuk kalangan biasa. Para nabi dan rasul juga berusaha mereka goda dengan was-wasnya. Nah, karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku nabi dan rasul untuk beristiadah minta pertolongan kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Berarti selain beliau, lebih ditekankan lagi untuk berlindung kepada Allah dari apa ini? Kejahatan setan yang terkutuk. Karena setan tadi itu berusaha melontarkan atau melemparkan was-was, ya, bisikan-bisikan meragukan, ya, di dalam hati hamba, termasuk para nabi dan rasul. Bahkan disebutkan di dalam ayat yang lain, surah Al-Hajj ayat 52, dengan tegas bagaimana setan ini juga berani menggoda para nabi dan rasul. wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Tidaklah kami mengutus sebelummu rasul maupun nabi. Illa idza tamanna. Kecuali ketika nabi itu berkeinginan terhadap sesuatu. Al-qasyaitanu fi umniyati. Syaitan berusaha melontarkan atau melemparkan was-was dalam keinginan para nabi dan rasul tadi. Jadi itu adalah usaha syaitan. Nah, kita harus sadar. Harus sadar kalau syaitan itu berusaha dengan sekuat tenaga melontarkan was-wasnya ke dalam hati kita. Syaitan itu berani sama nabi dan rasul, maka lebih berani sama kita-kita. Maka harus waspada menghadapi was-was syaitan. Ini faedah yang pertama. Al-faedah itu asalnya, faedah yang kedua. Al-isti'adatu billahi. Al-isti'adatu billahi. Mani'atun lisyaitani min ilqa'il waswasah. Al-isti'adatu billahi mani'atun lisyaitani min ilqa'il waswasah. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca isti'adzah ini bisa mencegah setan dari melemparkan was-wasnya. Bisa menggagalkan was-was yang dilancarkan oleh syaitan. Disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 201. Surah Al-A'raf ayat 21. Innal ladzina taqaw. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Idza massahum ta'ifun minasyaitani. Jika mereka diganggu oleh sekelompok setan. Nah, ini bukan satu tapi sekelompok setan. Nah, gerombolan setan. Tadakkaru. Orang-orang yang bertakwa itu kemudian langsung ingat Allah. Berlindung kepada Allah. Fa'idahum mubsirun. Maka seketika itu mereka pun sadar. Dari gangguan setan tadi. Nah. Setan gagal. Membikin orang-orang yang bertakwa lalai. Setan gagal. Melancarkan was-wasnya kepada orang-orang yang bertaukat tadi. Kenapa? Tadakkar. Orang yang bertaukat tadi langsung ingat Allah. Langsung minta perlindungan kepada Allah. 6. Fa'idahum mubsirun. Maka seketika itu. Orang-orang yang bertaukat tadi langsung sadar. 6. Ini masya Allah berat ya. Tapi kalau kita berusaha insya Allah. Nah, jangan lupa al-isti'adah ya. Al-faidatu as-sadisah. Faidah yang ketiga. Qauluhu ta'ala. Fa idza qara'tal Qur'ana. Qaulu ta'ala fa idza qara'tal Qur'ana khitabun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Khitabun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Illa annal murada bihi al-kullu. Baik, kaf. Illa annal murada bihi al-kullu. Li anna rasulah lamma kana muhtajan ilal isti'adati. Lamma kana muhtajan ilal isti'adati. Indal kiraati. Lamma kana muhtajan ilal isti'adati. Indal kiraati. Fa ghairur rasuli aula biha. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'ta, jika engkau membaca Al-Qur'an, khitabun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan khitab, itu ucapan yang ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illa annal murada bihi al-kullu. Hanya saja ini berlaku untuk semuanya. Memang ucapan ini ditujukan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qara'ta, jika engkau membaca, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ini ditujukan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun berlaku untuk semuanya. Illa annal murada bihi al-qul. Li anna rasula lamma kana muhtajan ilal isti'adati indal qira'ah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan minta perlindungan kepada Allah ketika membaca Al-Qur'an. Fa ghairu rasuli aula biha. Maka selain Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih pantas lagi untuk minta perlindungan. Nah, ketika membaca Al-Qur'an. Jadi memang secara ucapan ditujukan untuk Rasul, tapi secara hukum berlaku untuk semuanya. Mengapa? Karena Rasul saja ketika membaca Al-Quran membutuhkan istiazah. Maka selain Rasul lebih membutuhkan apa ini? Istiazah. Sehingga hukumnya juga berlaku untuk yang lain. Baik. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Fa'idah yang keempat. Zahiru hadil ayah. Ya dulu ala annal isti'adata ba'da qira'atil Qur'an. Wa ilaihi dhahaba. Abu Hurairah wa Malikun wa Dawud. Menurut zahir ayat ini menunjukkan bahwa bacaan istiazah itu dilakukan setelah selesai membaca Al-Quran. Fa'idha qara'tal Quran, jika engkau telah selesai membaca Al-Quran. Qara'ta kan fi'il madhi, ya. Nah. Menurut zahir ayat ini menunjukkan bahwa bacaan istiazah itu dibaca setelah selesai membaca Al-Quran. Ini merupakan pendapat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kemudian Imam Malik, kemudian Dawud al-Zahiri. Naam. Ammal aktsaruna min ulama'i sahabati wa tabi'in. Ammal aktsaruna min ulama'i sahabati wa tabi'in. Faqad ittafaqu ala anna al-isti'adata muqaddamatun ala al-qira'ah. Adapun kebanyakan ulama sahabat dan tabi'in, mereka sepakat bahwa bacaan istiazah itu lebih dulu daripada membaca Al-Quran. Nah, jadi baca istiazah dulu, baru baca Quran. Ini menurut pendapat kebanyakan ulama sahabat dan tabi'in. Wa qalu ma'nal ayati idza aratta an taqra'al qur'ana fasta'id. Idza aratta antaqra'al Qur'ana fasta'id. Mereka, yakni kebanyakan ulama sahabat dan tabi'in berkata, makna ayat ini, fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id, ialah idza aratta an taqra'al Qur'an, jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, fasta'id, maka bacalah isti'adzah. Nah, jadi baca isti'adzah dulu baru membaca apa ini? Al-Qur'an. Jadi makna fa'idha qara'tal Qur'an fasta'id billah itu idza aratta an taqra'al Qur'an fasta'id. Taib. Jadi kalian jangan kaget kalau ada orang baca Qur'an, selesai baca Qur'an, kemudian membaca isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Alasannya Ketika kita membaca Al-Quran, selesai, itu kan dapat pahala ya. Niatnya kan sudah bagus. Nah, itu setan goda supaya apa yang kita lakukan itu sia-sia. Niatnya berubah. Ya. Maka dengan baca isti'adzah sesudahnya, pahala yang kita dapatkan baca Quran itu bisa kita raih secara penuh. Nah, itu alasan mengapa sebagian ulama, sahabat dan tabi'in berpendapat bacaan isti'adzah itu setelah selesai baca Al-Quran. Nah, baik. Bagaimana dengan Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasr As-Sa'dah Ta'ala dalam tafsirnya? Beliau dalam tafsirnya dengan tegas menyatakan fa'ida aratal qira'ata li kitabillah. Berarti memilih pendapat apa ini? Kebanyakan ulama sahabat dan tabi'in. Bahwa bacaan isti'adzah dibaca lebih dulu daripada bacaan Al-Quran. Nah, alasannya juga agar kita ketika niat baca Quran itu bisa terlaksana niatnya, nggak diganggu sama was-was setan. Karena banyak yang ketika mau baca Quran, setan datang ngasih was-was, nggak jadi baca. Maka dengan membaca isti'adzah, gangguan was-was dari setan itu bisa apa ini? Bisa ditangkal. Sehingga kita bisa membaca Al-Quran itu sampai selesai. Nah, sesuai dengan kemampuan kita. Barakallahu fikum. Baik. Dari sini, kalian harus apa ini? Lebih bijaksana ketika melihat ada perbedaan semacam itu, ya. Nah, untuk temannya kok gak umum ini ya. Langsung baca Quran, selesai, baru isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ternyata dia mengikuti pendapat sahabat Abu Hurairah, Imam Malik dan Dawud Ad-Dhahiri. Nah, fi'ilnya fi'il madhi, ya. Nah, apakah jumhur sahabat dan tabi'in tidak paham kalau fi'il madhi itu menunjukkan lampau? Paham, ya. Tapi mereka melihat dasar-dasar yang lain pengamalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, dan juga tidak bertentangan dengan kaidah nahwu. Nah, bahwasanya fi'il madhi itu bisa menunjukkan makna apa ini akan datang. Disebut dengan fi'il madhi untuk memastikan bahwa orang itu melakukan perbuatan tadi. Seperti dalam ayat yang lain, Surah Al-Ma'idah ayat 6, Idza qumtum ilas sholati faghsilu. Jika kalian menegakkan sholat, maka faghsilu wujuhakum, yani berwudulah dengan membasuh wajah kalian dan seterusnya, ya. Qumtum fi'il apa? Hah? Fi'il madhi kan? Nah, apakah sholat dulu baru wudu? Atau wudu dulu baru sholat? Nah, ya. Dilihat bagaimana pengamalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Oh, mereka wudu dulu baru sholat. Berarti idza qumtum ila sholati itu maknanya idza aqtum antakumu ila sholah. Nah, jika kalian hendak melaksanakan sholat itu, ya, bukan ketika kalian selesai sholat maka wudulah, bukan. Tapi ketika kalian akan melaksanakan sholat, maka berwudulah. Nah, selanjutnya, al-fa'idatu al-khamisah. Faidah yang kelima. madhabu ata'in, madhabu ata'in, annahu tajibu al-isti'adatu inda kira'atil Qur'an. Madhabu ata'in annahu tajibu al-isti'adatu inda kira'atil Qur'an. Sawa'un kanatil kira'atu fis salati au ghairiha. Sawa'un kanatil kira'atu fis salati au ghairiha. Menurut pendapat atau bahwa isti'adzah itu hukumnya wajib ketika akan membaca Al-Quran, baik bacaan Quran dalam sholat atau di luar sholat. Jadi kalau bahwa baca Quran, baik ketika baca Quran di dalam sholat atau di luar sholat, menurut Imam Atha' hukumnya wajib membaca apa yang isti'adzah. Wajaba jumhurul fuqaha'i ilal istihbabi. Wadhaba jumhurul fuqaha'i ilal istihbabi. Sedangkan pendapat jumhur ahli fikih, hukumnya sunnah. Nah, bacaan isti'adah ketika akan baca Quran atau ketika baca Al-Quran dalam sholat atau di luar sholat, hukumnya sunnah. Mengapa mereka berpendapat sunnah? Karena orang itu kalau langsung baca Quran, baik dalam sholat atau yang lain tanpa baca isti'adzah, ini sholatnya sah, bacaannya sah. Nah, dan tidak berdosa. Cuma tidak dapat keutamaan tadi, menangkal was-was syaitan. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.